tiduran, doi jadi malas, jadi marah. Malam ini gak dijamah, doi ngambeknya gak mau ngasih jatah. Mana gue betah, ogah. Mendingan minta maaf, alasan malam hilaf. Maafin gue sayang, ayo kita keranjang. Gak usah malu-malu, jangan cemberut mulu. Udah dandan seksi, pakaian you can see. Dijamin elu horny, hasut pengen onani. Datang gue jabani, tapi gak usah lari. Gue tetap di sini, bakal siap posisi. Yang elu ingini, pasti gue kan beri. Kalau emang pemberani, elu jual gue beli. Belum sempat buka kor, emalah elu molor. Nahan, pengen gituan. Malum sekarang lagi musim hujan. Anginnya dingin, pengen pelukan. Ku ajak kamu buat ketemuan. Kau punya waktu, nanti hari Sabtu. Nunggu akhir pekan kalau sekarang masih Rabu. Masih ada waktu, sebelum beradu. Manjain si Anu biar tidak cepat layu. Ku harus punya persiapan. Ku cari tempat penginapan. Sebelum berhubungan badan telan obat. Biar tahan semakin lama makin cantan. Lihat bodimu yang bongsor. Siap. Gerak cepat lepas kolor. Siap. Pakai kondom biar gak bocor. Siap. Elo malah asik molor. Lagi, padahal si doi lagi horny. Udah dandan pake baju seksi. Gua malah molor sampe pagi. Lagi. Jangan dulu marah-marah. Saat itu gua ngantuk parah. Mata berat nafsu pun mengalah. Karena kamu tak kujama tiba-tiba naik darah. Untuk apa buang waktu? Langsung aja keranjang buka baju. Berapa ronde kamu minta aku mampu? Kalau pakai candu kamu makin nafsu. Yang lalu takkan terulang lagi. Malam ini kau ku buat happy. Kan ku layani kau sampai pagi. Hingga kau puas kau minta lagi. Gak kuat.